بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام المحدث الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب حج الصبيان bab hajinya anak kecil, bayi dan anak kecil yang belum balig. Yakni penjelasan tentang masyru'iyahnya. Syariat haji untuk anak kecil atau anak-anak yang belum balig. Baik, tentang masalah ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah ijma' para ulama. Bahwasanya kewajiban haji gugur dari anak kecil sampai dia balig. Ibnu Battal rahimahullah berkata, ajma'a a'immatul fatwa على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ. Kata Ibn Battal rahimahullah, para imam-imam fatwa, a'immatul fatwa telah bersepakat gugurnya kewajiban haji dari anak kecil hingga dia balig. Pembahasan yang kedua adalah apabila anak kecil tadi dibawa serta haji. Jumhur ulama, jumhur ulama berpendapat hajinya dihitung tatawwu. Hajinya dihitung tatawwu sunnah. Ketika dia balig nanti, ketika dia sudah balig nanti, maka dia harus berhaji kembali, haji Islam yang wajib. Dipahami ya? Jadi kalau anak kecil yang masih bayi atau masih balita atau yang pemuda yang belum balig yang diberangkatkan haji, itu teranggap haji sunnah. Tidak mencukupi haji wajib. Maka ketika dia balig nanti, dia masih punya tanggungan, punya kewajiban berhaji lagi haji yang wajib. Ada qaul jumhur. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah. Ketika anak kecil yang belum balig diberangkatkan haji, tidak ada hukum. Itu hanya semata-mata latihan saja. Semata-mata tadrib, latihan saja. Maka enggak ada pahalanya, enggak ada pahala tatawu'nya, enggak ada pahala sunnahnya. Ya kayak orang latihan saja. Nanti ketika balik dia harus haji kembali, haji yang wajib. Warajih ma'al jumhur. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama. Itu dihitung tatawu, dia mendapatkan pahala dengan itu. Orang tuanya yang membawa dia haji dapat pahala dengan itu. Tapi pahala tatawu, pahala sunnah. Ya, pahala sunnah. Ada pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, syadz ba'duhum. Ada pendapat yang syadz menyatakan ketika anak kecil yang belum baligh diberangkatkan haji, cukup dihitung haji wajib. Ya, dihitung haji wajib, dia tidak ada lagi kewajiban haji ketika baligh. Wa hadza qaulun syadz, pendapat yang ganjil. Sudah paham ya? Maka yang rajih pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Jadi, apa boleh memberangkatkan haji anak kecil? Jawabannya, boleh. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Tatawu' pahala sunnah. Apakah sudah cukup haji itu? Tidak usah mengulang lagi ketika balik, tidak cukup. Itu dianggap sunnah. Ketika dia balik nanti harus berhaji kembali haji yang wajib. Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, mengatakan, kata Ibnu Abbas, ayyuma ghulamin hajja bihi ahluhu thumma balagha fa'alayhi hujjatun ukhra. Kata Ibn Abbas, ayyuma ghulamin hajja bihi ahluhu thumma balagha fa'alahi hajjatun ukhra. Ya, setiap anak yang belum balik, ghulam, anak kecil yang belum balik, yang dihajikan oleh keluarganya, kemudian dia mencapai usia balik, maka dia harus haji kembali. Haji kembali. Jika yang pertama dihukumi sunnah, nanti ketika balik haji lagi, haji yang wajib. Hadza mafhumun barakallahu fikum. Walhamdulillah, secara praktek di tengah-tengah kaum muslimin, banyak di antara mereka yang menyertakan anak-anaknya untuk berhaji. Entah yang masih balita, atau yang masih yang sudah agak besar, yang belum balik. Itu dihitung pahala sunnah haji tatawu, keluarganya dapat pahala menghajikan anaknya. Tapi ingat, untuk sang anak yang belum balik tadi, dia masih punya kewajiban haji yang wajib ketika balik nanti. Barakallahu fikum. Wa hadza wadihun. Kita baca hadisnya. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول. Aku pernah mendengar Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, ba'athani, telah mengutus aku, au qaddamani, telah mendahulukan keberangkatanku, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani Nabi mengutus aku atau Nabi mendahulukan keberangkatanku, fisaqali. Dibaca fisaqili atau fisaqli. As-saql al-amti'ah, barang-barang. Jadi Nabi SAW mengutusku atau mengedepankan, mendahulukan keberangkatanku dengan barang-barang beliau, barang-barang jamaah haji. Min jama'in, dari Muzdalifah, bilailin, di waktu malam. Jama' jam'un itu nama lain dari Muzdalifah. Bilail, di waktu malam. Ikhwan fillah azakumullah, syahidnya adalah Ibnu Abbas ketika itu belum balig atau syahid. Ya, Ibnu Abbas ketika itu belum balig, dan Ibnu Abbas termasuk yang ikut haji wada. Berarti boleh dihajikan untuk anak kecil. Yang belum balig boleh. Tapi ingat, itu pahalanya sunnah, belum yang wajib. Baik, maksud daripada hadis ini adalah ketika mabit di Muzdalifah tanggal 9 malam tanggal 10 Zulhijjah, dari Arafah tenggelamnya matahari tanggal 9, bergerak semuanya ke Muzdalifah jamak. Yang diperintahkan untuk jamaah haji adalah mabit di situ. Mabit di Muzdalifah. Dia mengerjakan maghrib, isya, jamak takhir, qasar, satu kali adzan, dua kali iqamah di situ. Lalu istirahat, tidur. Baru keesokan harinya, tanggal 10 Zulhijjah, sebelum syuruq, sebelum terbitnya matahari, berangkat ke Mina. Itu yang sunnah, yang normal. Pada hadis ini, Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, diberangkatkan terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW bersama dengan barang-barang yang lain di waktu malam, sebelum subuh. Sebelum subuh. Itu pengecualian. Jadi ketika mabit di Muzdalifah, diperbolehkan bagi anak-anak yang bawa-bawa barang, wanita-wanita yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sakit-sakit, yang ada uzur, itu boleh diberangkatkan sebelum subuh. Dari Muzdalifah menuju ke mana? Menuju ke Mina. Ibnu Abbas termasuk ashabul a'zar li sigharih. Termasuk yang ada uzur, belum masih kecil. Diberangkatkan di malam hari sebelum subuh ke Mina. Yang seharusnya kapan? Keesokan pagi tanggal 10 Zulhijjah, sebelum terbitnya matahari, baru menuju ke Mina. Ini malam harinya. Itu boleh untuk yang punya uzur. Dan kita bahas jauh sebelumnya pada pembahasan kitabul hajj. Syahidnya adalah Ibnu Abbas masih belum balig ketika itu. Dan beliau sudah ikut haji wada. Berarti disyariatkan, dianjurkan, mengajak serta anak-anak yang belum balig untuk haji. Enggak wajib, tapi dianjurkan. Dan dapat pahala tatawu'nya, pahala sunnahnya. Jangan lupa, ketika balik nanti, dia harus berhaji kembali, haji yang wajib. Dipahami insyaAllah ya? Ala huwa. Wa qala rahimahallahu ta'ala haddathana Ishaq. Ishaq bin Rahawai. Atau Ishaq bin Ibrahim al-Hambali. Qala haddathana Ya'qub bin Ibrahim. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن علث بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بوسني عبد الله بن عباس مقلم رضي كدواني بركاتا أقبلت سيدتان وقد ناهزت الحلم dan aku hampir mencapai usia balig. Itu namanya nahaza syai' ay qarabahu. Dia hampir mendekati usia balig. Mendekati ihtilam usia balig. Asiru ala atanin li. Aku berjalan menaiki keledai betina milikku. Kalau jantan namanya himar. Kalau betina namanya atan. Paham ya? Adzan itu keledai betina. Saya datang berjalan mengendarai keledai betina milikku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ibun yusalli bi Mina. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri salat di Mina ketika itu. Hatta sirtu baina yaday ba'd as-saffil awwal. Hingga aku berjalan di depan sebagian saf yang pertama. Thumma nazaltu anha. Kemudian aku turun dari keledai betinaku. Farata'at. Itu keledai lalu merumput. Dia merumput. Fasafaftu ma'an nasi wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun membuat saf. Ya, masuk dalam saf bersama dengan manusia yang lain di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Yunus, dan berkata Yunus Al-Aili an Ibn Shihab dengan lafaz bimina fi hajjatil wada'. Bimina pada peristiwa haji wada'. Jadi apa syahidnya ikhwan? Tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika haji wada' sudah mendekati balik, tapi belum balik. Dan beliau sudah berhaji, ikut haji wada. Berarti hajinya anak kecil disyariatkan, dianjurkan, boleh. Sekali lagi, bukan kewajiban, tapi dihukumi sunnah. Dapat pahala sunnah. Kalau sudah balik, harus berhaji kembali, haji yang wajib. Dari hadis ini pula, barakallahu fikum, diperbolehkan bagi seseorang makmum untuk melewati di depan saf-safnya makmum ketika ada hajat. Boleh itu. Tidak memutus safnya makmum. Yang tidak boleh ketika dia melewati di depan safnya imam. Ya, adalah ya juz. Tahan. Tapi kalau di belakang imam melewati saf-safnya makmum dengan sebuah hajat, labas. Dengan contoh Ibnu Abbas ini. Dipahami ya? Sekarang antum batal. Sekarang ini imam depan. Saf 1, 2, 3, naik belakang. Ada di saf yang ketiga, ada yang batal. Dia harus keluar, kan gitu. Rapat ini safnya. Hanya dia mundur atau dia melewati di depan saf yang ada, menyamping, dari samping dia mundur. Boleh. Melewati di antara saf-saf yang ada. Selama bukan safnya imam. Difahami ya? Dengan hadis ini. Pada kata-kata, hatta sirtu baina yaday ba'd as-saffil awwal. Sehingga aku berjalan melewati di depan sebagian saf yang pertama. Itu melewati saf. Dan Rasul tidak mengingkarinya. Menunjukkan boleh. Ya yes, ya. Tapi bukan untuk main-main ya. Ada sebuah hajat. Kalau terpaksa melewati sebagian saf, maka silakan lewati sebagian saf. Yang penting bukan safnya imam. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdurrahman ibn Yunus qala haddatsana Hatim ibn Ismail an Muhammad ibn Yusuf wal Kindi an Sa'id ibn Yazid qala. Dari As-Sa'id ibn Yazid, semoga Allah meridhoinya, berkata, hujjabi. Ya, dihajikan dengan aku. Ini aku diberangkatkan haji. Ma'a Rasulullah SAW, bersama dengan Rasulullah SAW, wa ana ibnu sab'i sinin. Sementara aku anak usia 7 tahun. 7 tahun sudah balik atau belum? Belum usia balik. Sehingga masyhur di kalangan dahulu di zaman Rasul dan para salaf, masyhur di tengah-tengah mereka memberangkatkan haji anak-anak Kalau bayi ya sama orang tuanya, kalau misalkan dia balita atau 10 tahun ke bawah, disertakan dengan rombongan yang ada. Dan dia belum balik. Sehingga disyariatkan, memberangkatkan haji anak-anak. Cuma ingat, tidak wajib. Diulang lagi, tidak wajib. Diulang lagi, dapat pahala sunnah. Diulang lagi, ketika dia balik nanti, harus berhaji kembali, haji yang wajib. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك أن الجعيد ابن عبد الرحمن قال بركاته سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب ابن يزيد أكو pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada Sa'ib bin Yazid wa kana qad hujja bihi fi thaqal an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'ib bin Yazid tadi diberangkatkan haji bersama dengan barang-barang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadih ini sama dengan yang sebelumnya, syahidnya Sa'ib bin Yazid diberangkatkan haji dan dia masih kecil. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis yang lebih sharih lagi ya ikhwan, yang lebih tegas lagi terkait dengan bab ini, namun disebut dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya. Ya. Ketika haji wada, ada rombongan orang yang berhaji. Ketika itu ada seorang wanita, rafa'at imra'atun sabiyan laha. Ada seorang wanita, dia mengangkat bayinya. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ali hadha hajjun. Dan lafadnya, ali hadha hajjun. Dengan bahasa li, lam. Ali hadha hajjun, apakah bayiku punya pahala haji? Kalau saya berangkatkan. Qala, Rasul mengatakan, na'am walaki ajrun. Iya. Dan engkau sebagai ibunya juga dapat pahala. Babnya lihada, laki. Menunjukkan lam, ini mengandung makna pahala. Kalau menggunakan alaihi hajjun, alaihi hajjun, itu kewajiban. Ya, betul? Lafadnya menggunakan lihada. Apakah bayiku juga dapat pahala haji? Dikatakan, iya. Kamu juga dapat pahala haji. Ini lebih sore lagi, ikhwan. Bayi. Tadi kan Ibn Abbas mendekati Falek. As-Sa'ib bin Yazid 7 tahun. Yang ini masih sofi, masih bayi. Ya, masih bayi disertakan oleh orang tuanya dalam ibadah haji. Disyariatkan. Bayinya dapat pahala. Pahala tatawur, pahala sunnah. Orang tuanya dapat pahala menghajikan anaknya di situ. Tapi ingat, ketika dia balik nanti, harus berhaji kembali, haji yang wajib. Barakallahu fikum. Sehingga lafadznya adalah, ali hadza. Apakah dia punya pahala haji? Jawabannya na'am. Sehingga babnya terkait dengan masalah pahala, bukan terkait dengan masalah kewajiban. Intaha. Selesai pembahasan tentang hajju asybiyan. Sekarang yang kita baca adalah Hajjun Nisa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bab Hajjun Nisa. Bab hajinya wanita. Dalam bab haji, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama terkena kewajiban haji. Yang membedakan persyaratan. Untuk wanita ada penambahan persyaratan, ada mahram yang menyertai. Ya, dia Islam, dia Muslim, dia akil balig, dan dia punya kemampuan, kemampuan fisik, kemampuan finansial, keamanan untuk wanita termasuk istita'ah, termasuk kemampuan dia adalah ma'adhi mahramin. Wajib harus dengan mahram. Itu wanita. Hukumnya sama dengan laki-laki. Satu kali wajib. Lebih dari sekali sunnah. Ini terkait dengan yang dewasa ya. Yang anak kecil dibahas hari sudah. Hadza huwa. Cuman dalam bab ini, qul inna azakumullah, dijelaskan hal-hal lain seputar hajinya wanita. Kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. وقال لي أحمد بن محمد وأحمد بن محمد الأزرقي ini hadis menggunakan bahasa qala li, berkata kepada aku. Hadis ini disambung sanadnya oleh Ibnu Sa'ad dan Al-Baihaqi. Siang ada masalah. Biasanya kalau Bukhari mengatakan qala li fulan, qala li fulan, itu di sanadnya ada yang laisa ala syartih. Di isnadnya barakallahu fikum ada rawi yang tidak termasuk sanad Bukhari. Atau keadaan yang kedua, ini mauquf. Bukan sebagai sabda Rasulullah SAW. Mauquf. Sahabi. Ucapan sahabi atau tindakan sahabi. Demikian dijelaskan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam beberapa bukunya. Qala haddathana Ibrahim an abihi an jaddih. Wa Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Sehingga dia mengatakan an abihi, dari bapaknya adalah Sa'ad bin Ibrahim. An jaddi, dari kakeknya adalah Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan adzina Umar radhiyallahu anhu li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar sebagai khalifah ketika itu memberi izin kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hajjatin hajjaha, di akhir haji yang dilaksanakan sahabat Umar bin Khattab, mengizinkan para ummahatul mukminin untuk berhaji. Fa ba'atha ma'ahunna Utsman bin Affan wa 'Abdurrahman bin Auf. Maka sahabat Umar mengutus untuk mengurusi mereka semua dua orang. Mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridai mereka berdua. Intaha. Ini syahidnya, Pak Ikhwan. Syahidnya adalah wanita juga berhaji. Ya, berhaji sebagaimana yang lain. Yang kedua, ada mahram. Yang ketiga, ada tim khusus untuk menangani mereka. Dari mahramnya atau yang lainnya. Ya, diutus untuk mengurusi keperluan-keperluan mereka selama haji. Terkait dengan ummahatul mukminin, ada beda pandang di antara mereka. Ada yang tidak mau berhaji pasca wafatnya Rasulullah SAW. Tidak mau keluar. Makanya ada yang diizinkan. Diizinkan oleh sahabat Umar untuk berangkat haji. Ada yang berpandangan sama dengan perempuan yang lain haji. Apalagi ada keutamaan besar terkait dengan hajinya wanita. Hajinya perempuan disamakan dengan jihad. Maka sebagian mereka berhaji tiap tahunnya. Barakallahu fikum. Di antara yang tidak pernah haji adalah saudah. Falam takhruj min baitiha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudah tidak keluar rumah pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang haji hampir tiap tahun adalah Aisyah semoga Allah meridainya, kama sayati. Baik. Itu khusus untuk ummahatul mukminin. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين dari Aisyah semoga Allah meridainya أم المؤمنين قالت dia berkata قلت saya katakan يا رسول الله وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغزو. Kenapa kita tidak berperang? Wa nujahidu ma'akum. Kenapa kita tidak berjihad bersama dengan kalian, kaum laki-laki? Kita perempuan, kenapa enggak boleh jihad? Kenapa enggak boleh perang? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, lakinna ahsanal jihadi wa ajmalahu al-hajj. Hajjun mabrur. Tetapi ada haji yang terbaik, haji yang paling indah, afwan jihad. Tetapi ada jihad yang terbaik dan jihad yang paling indah untuk kalian, yaitu haji. Hajjun mabrur. Haji mabrur. Jadi jihadnya wanita adalah haji. Ya, adalah haji. Jihadukunnal hajj. Jihadnya kamu adalah haji. Apa kata Aisyah? Kata Aisyah, berkata Aisyah semoga Allah meridainya, fala ad'ul hajj, maka aku tidak pernah meninggalkan amalan haji ba'da id sami'tu hadza min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan amalan haji semenjak aku mendengarkan sabda ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah haji tiap tahun. Barakallahu fikum. Nah, jadi untuk ummahatul mukminin ada perbincangan ya, ikhwan. Jadi ada sebuah hadis. Dari Abu Waqid Al-Laythi, semoga Allah meridainya, dan ila Abi Dawud. Nabi kita Muhammad SAW pernah berkata kepada ummahatul mukminin pada haji wada. Kemanakan hadihi thumma zuhurul hasr. Haji ini ya, haji wada ini, haji ini. Kemudian di rumah. Begitu. Kemudian di rumah. Punggung-punggung penempatan ini di rumah. Ini dipahami oleh sebagian ummahatul mukminin, tidak boleh haji lagi. Sebagaimana saudah tadi, saudah semoga Allah meridainya tidak pernah haji lagi. Barakallahu fikum. Yang lain memahaminya, itu afdholiyah saja. Tapi tidak menafikan untuk berhaji kembali. Sebagaimana Aisyah dalam riwayat ini, ikhwan, begitu tahu pahalanya haji untuk wanita disamakan dengan jihad, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amal haji setelah mendengarkan hadis ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu khusus untuk ummahatul mukminin. Barakallahu fikum. Adapun yang lainnya selain mereka, maka sama dengan laki-laki. Boleh berhaji, yang penting ada mahramnya. Semua ketentuan terpenuhi, dilengkapi dengan adanya mahram. Kama saya di, nanti akan ada pembahasannya insyaAllah ta'ala. Ada mahramnya. Dia punya kemampuan, bisa haji tiap tahun sama suaminya, sama mahramnya, sama anaknya. Silakan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Untuk haji wanita, akan kita kaji lebih lanjut pada perjumpaan berikutnya. Masih menyisakan beberapa hadis terkait dengan masalah wanita, haji wanita. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Al-adhin yu'adhin. Barakallahu fikum.